Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Brosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan mengkaji kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masuk di bab masuk di bab yang ke-30 yaitu bab syafa'ah. Penjelasannya syafa'at adalah at-tawassutu lil ghairi, menjadi penghubung untuk kepentingan orang lain dalam rangka mendatangkan manfaat untuk orang lain atau mencegah bahaya dari orang lain. Contoh mendatangkan manfaat, manakala kita menjadi penghubung lisaksin untuk kepentingan seseorang, ingdal akhar pada orang lain supaya orang lain tersebut membantunya fi amrin minal umuri, dalam satu perkara. Maka ada si A yang berkepentingan untuk cari hutangan, kemudian kita menemui si B dan membantu ngomongkan agar si B mau ngutangi si A, maka ini namanya syafaat. Syafaat untuk mendatangkan manfaat. Kemudian contoh syafaat untuk mencegah bahaya, antasyfa'a li syakhsin, misalnya kita menjadi memberikan syafaat untuk kepentingan si A ingdal akhar di depannya si B. Fi ayusamihahu wa ya'fuwa, supaya B berkenan mau memaafkan A berkaitan dengan kezaliman dan kesalahan gangguan yang dilakukan oleh A, sehingga tercegahlah dari si A ad-darar, bahaya. Maka ada si A yang berbuat salah kepada si B dan si B ngancam-ngancam akan melakukan pembalasan. Lantas kita adalah orang yang dihormati oleh si B dan A minta tolong kepada kita agar kita ngomong kepada si B agar B memaafkan. Maka kita melakukan, kita nemui si B dan kita ngomong baik-baik dan sebagainya supaya B berkenan memaafkan si A. Maka yang kita lakukan adalah syafaat dalam rangka mencegah keburukan menimpa si A. Dan syafaat itu ada syafaat di akhirat dan ada syafaat di dunia. Contoh syafaat di hari-hari akhirat, Nabi memberikan syafaat kepada atau untuk penghuni padang mahsyar supaya Allah segera memberikan putusan di antara mereka. Ya, pada saat mereka tertimpa kesusahan dan kesusahan yang tidak mampu mereka pikul, yaitu kesusahan di padang mahsyar. Maka ini contoh syafaat di akhirat untuk mencegah bahaya. Contoh syafaat di akhirat untuk mendatangkan manfaat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat untuk penduduk surga supaya bisa masuk surga dan supaya pintu surga terbuka. Karena pintu surga tidak akan dibuka sampai Nabi memberi syafaat. Memberikan syafaat sehingga malaikat penjaga pintu surga membukakan pintu surga. Sedangkan yang dimaksud dengan syafaat di Riyadhus Salihin ini adalah syafaat di dunia. Ayashfa' al-insan, yaitu ketika seseorang, misalnya kita, memberikan syafa'at li syakhsin untuk kepentingan si A ingda akhar dengan menemui dan ngomong kepada si B. Ya tawassatu lahu, kita menjadi penghubung kepentingan si A supaya A mendapatkan manfaat atau A, tercegah dari bahaya. Nah, syafaat di dunia ada beberapa macam. Yang pertama, syafaat yang haram tidak boleh, yaitu syafaat untuk kepentingan si A, yang si A ini wajib mendapatkan hukuman karena dia telah berbuat jahat. Kita kasih syafaat kepada aparat yang terkait supaya tidak dihukum, padahal kasusnya telah sampai, statusnya telah sampai kepada penguasa. Maka syafaat supaya orang yang bersalah, orang yang jahat tidak dihukum setelah kasus itu sampai kepada pihak yang terkait, pihak yang berwajib, adalah syafaat yang haram dan tidak boleh. Contohnya ada seorang yang wajib mendapatkan hukuman potong tangan karena kasus pencurian. Maka tatkala kasusnya telah sampai kepada penguasa atau wakil penguasa, bahasa kita aparat yang berwajib, lantas seseorang yaitu korban pencurian ingin memberikan syafaat kepada si pencuri supaya si pencuri tidak dipotong tangannya, maka ini syafaat yang haram, diingkari oleh Nabi alaihissalatu wassalam dengan pengingkaran yang keras. Dan ini sudah terjadi, ada contohnya di masa Nabi. Maka saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar tangan perempuan Makhzumiyah dipotong, itu seorang perempuan dari Bani Makhzum yang merupakan min asyrafi qabailil Arab, termasuk kabilah Arab yang mulia, yang punya kedudukan elit dibandingkan kabilah-kabilah yang lain. Perempuan ini pinjam barang, kemudian dia mengingkari kalau telah pinjam barang. Artinya dia pinjam barang untuk dimanfaatkan, kemudian dia bilang kalau dia tidak pernah pinjam barang. Kemudian dia ingkar setelah itu kalau dia pernah pinjam barang, dan terbukti ternyata betul dia pinjam barang. Maka Nabi perintahkan agar tangannya dipotong. Ihtamat lidzalika Quraisy. Kasus ini menjadi perhatian orang-orang Quraisy. Mereka mengatakan perempuan dari Banu Makhzum akan dipotong tangannya. Ini satu hal yang arun kabirun, satu aib yang besar bagi Bani Makhzum yang merupakan kabilah yang punya statusnya elit. Lantas mereka, siapa yang bisa memberikan syafaat untuk kita di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka mereka berpandangan bahasanya orang yang paling dekat untuk itu Usama bin Zaid bin Harisah. Usama bin Zaid tentu anaknya Zaid, dan Zaid adalah bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harisah adalah seorang budak laki-laki yang dihadiahkan Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul merdekakan. Nabi alaihi salatu wasallam sangat mencintai Zaid dan mencintai anaknya Usama. Sehingga Usama bin Zaid gelarnya adalah hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Rasulullah. Maka pergilah Usama menemui Nabi dan berikan syafaat untuk perempuan tersebut, melakukan negosiasi kepada Nabi supaya perempuan Bani Makhzum tidak dipotong tangannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur keras Usama dengan mengatakan, "Atashfa'u fi haddin min hududillah?" Apakah engkau ngasih syafaat dalam rangka supaya orang yang jahat, orang yang salah tidak dihukum? Padahal Allah mengharuskannya untuk dihukum, dalam hal ini potong tangan. Maka Nabi ucapkan kalimat tersebut tentu bukan bertanya, namun untuk mengingkarinya. Kemudian Nabi berdiri mengumpulkan masyarakat, kemudian menyampaikan khutbah kepada masyarakat dengan mengatakan, "Wahai sekalian manusia, hanyalah binasa orang-orang sebelum kalian, dikarenakan jika orang yang mulia mencuri di tengah-tengah mereka, mereka biarkan, namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah, rakyat jelata, mereka hukum. Wa aimullahi, yakni uqsimu billahi, aku bersumpah demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, aku sendiri yang motong tangannya tanpa aku suruh orang lain." Dan perempuan Bani Makhzumiyah ini tentu kedudukannya di bawah Fatimah dari sisi kemuliaannya dan dari sisi nasabnya. Meskipun demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, ku potong tangannya. Maka pernyataan Nabi ini untuk menutup pintu syafaat dan menjadi perantara berkenaan dengan masalah hukuman untuk penjahat. Hukuman untuk orang yang berbuat jahat manakala kasusnya sudah sampai pada pihak yang berwajib. Di hadis yang lain Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, siapa yang syafaatnya menghalangi dihukumnya orang yang jahat yang berhak untuk mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan dari Allah, maka sungguh dia telah menentang Allah subhanahu wa ta'ala dalam ketentuan dan syariatnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, jika satu kasus itu telah sampai, satu kasus pidana telah sampai pada pihak yang berwajib, maka laknat Allah pada pemberi syafaat dan orang yang mau diberi syafaat. Ya, ada satu kasus pencurian di masa Nabi. Ada seorang bernama Sofwan bin Umayyah. Ya, ini ridaknya dicuri orang. Ridak itu pakaian atasan, sebagaimana kain ihram yang dipakai oleh laki-laki. Yang ridak ini dia jadikan sebagai bantal dan itu tiduran di masjid. Kemudian dicuri orang. Saat dia tidur, ridaknya diambil, dicuri orang. Dan itu di masjid. Pencurian di masjid sudah ada sejak masa silam. Ya. Cuma beda bentuknya. Kalau ini kain, kalau sekarang kotak infak. Nah ini kain ridak. Kain ridak itu kan kalau dilipat bisa tebal itu. Ridak bagian atasan untuk ya, ketika pakai laki-laki ketika ihram itu kalau dilipat bisa tebal. Enak jadikan bantal. Empuk ini jadikan bantal. Nah ini dicuri, diambil orang. Datanglah seseorang lantas mencuri ridaknya Sufwan bin Umayyah. Akhirnya orangnya tertangkap dan ridak yang dicuri ternyata sudah masuk nisab, nisab pencurian. Maka Nabi perintahkan supaya tangan lelaki pencuri tersebut dipotong. Ya, lihat apa yang dia curi, dia mencuri kain. Maka Nabi perintahkan agar tangannya dipotong. Faqal, lantas akhirnya yang dicuri Sofwan itu, kasihan ini kalau dipotong tangannya. Maka Sofwan kemudian mengatakan pada Nabi, wahai Rasulullah, saya tidak ingin kain ridak saya kembali, sudah saya ikhlaskan untuk dia. Yani ana rahimah hada sariqa, dia kasihan sama si pencuri dan dia ngasih syafaat kepada Nabi supaya tangan si pencuri ini tidak dipotong. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, halaka nadalika qabla an ta'tiyani, seharusnya engkau maafkan si pencuri sebelum sampai kepadaku. Ketika pencurinya dicari ditangkap belum dibawa kepada Nabi, nah dimaafkan. Kalau sudah sampai kepada Nabi maka tidak bisa dimaafkan. Meskipun yang memaafkan itu korban pencurian, tidak bisa, maka hukuman harus diterapkan dan ditegakkan. Artinya seandainya engkau maafkan sebelum kau bawa pencuri itu kepada aku, maka itu hakmu. Namun jika kasus pidana telah sampai kepada pihak penguasa, maka hukuman harus dilaksanakan, haram padanya syafaat. Ya, contoh kemudian yang jenis yang kedua, syafaat yang hukumnya haram. Semisal syafaat untuk kepentingan seorang yang mau zalim pada kawannya. Aku kenal misalnya, bahasanya orang ini ingin melamar seorang perempuan yang perempuan itu sudah dilamar oleh orang lain. Dan tentu perempuan yang telah dilamar tidak boleh bagi orang lain untuk melamarnya. Maka datanglah, maka adalah seorang Ya, adalah seorang pemuda menemui seseorang dan mengatakan, wahai fulan, saya ingin agar engkau memberikan syafaat untukku pada bapak perempuan itu supaya dia mau menikahkan putrinya denganku. Padahal dia tahu kalau perempuan itu sudah dalam posisi dilamar. Maka di sini tidak boleh, tidak halal bagi orang yang dimintai untuk mengabulkan permintaan, karena ini syafaat yang hukumnya haram. Maka ada si A itu kemudian suka kepada seorang perempuan B. B ini statusnya sudah dilamar orang. Si A kemudian mendatangi seseorang yang itu dikenal baik dengan ayah dari si perempuan, bahkan orang yang dihormati oleh ayah pihak perempuan, dan dia adalah orang yang perkataannya sulit ditolak oleh si ayah, ditolak oleh ayah si perempuan. Maka tidak boleh bagi laki-laki yang dimintai syafaat ini untuk ngasih syafaat ketika dia tahu bahasanya perempuan yang dimaksudkan sudah dilamar orang. Dan syafaat dalam hal yang haram adalah tolong menolong, kerjasama dalam dosa dan pelanggaran. Padahal Allah katakan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. Kemudian contoh yang lain, syafaat untuk negokan harga barang. Dan ternyata harga barangnya satu hal yang bermasalah. Misalnya ayat ya rajulun isaksin, ada seorang yang datang menemui seseorang, menemui kita misalnya, dan mengatakan kepada kita, wahai fulan, saya ingin beli rokok di tempatnya si B, kata si A. Saya sudah tawar sekian-sekian, namun ini satu pak, satu kerdus sekian, namun dia tidak mau, maunya harganya demikian-demikian, lebih tinggi daripada tawaranku. Aku berharap engkau mau ngomong, negokan, supaya harganya mau turun, supaya dia jual pada aku dengan harga yang sekian yang murah. Nah, karena ini untuk beli barang yang nilainya haram, statusnya haram, maka syafaatnya hukumnya haram. Maka ini tidak boleh, karena ini adalah berarti membantu orang lain untuk melakukan dosa dan pelanggaran. Lain hanya kalau ini tanah misalnya atau rumah, ada B jual rumah, A ingin beli. Penawaran B sekian, ditawar sama si A sekian, tidak dilepas. Namun si A tahu kalau si B ini hormat sekali dengan si C. Si A tahu kalau si B ini hormat sekali dengan si C. Maka A kemudian mendatangi C dan minta tolong supaya, dan kebetulan A juga akrab dengan si C. Tak tolong kepada si C supaya ini saya duitnya ngepas, saya pingin sekali punya rumah duitnya segini ngepas segini, bisa enggak itu minta tolong supaya dinegokan agar turun. Maka ini kalau ini karena ini masalah adalah yang mau dibeli barang yang halal, maka tentu syafaatnya enggak masalah, termasuk jenis yang ketiga yaitu syafaat untuk sesuatu hal yang mubah. Maka ini tidak mengapa, dan orang yang melakukan syafaat itu mendapatkan pahala. Nah, ini contohnya rumah. Ayat ya saksun di akhar, ada seorang yaitu A di akhar mendatangi si C, atau kemudian datangi si B menawar rumahnya dan mengatakan, namun si B mengatakan, oh kalau harga segini cuma sedikit dan murah, maka si B tidak mau melepas. Akhirnya si penawar yaitu A datang ke pihak yang ketiga, anggap saja C, dan mengatakan, wahai C, wahai fulan, berilah syafaat untukku pada pemilik rumah supaya dia mau menjual rumahnya kepadaku dengan harga yang lebih miring. Si A kenal sama si C dan si B hormat sama si C. Maka akhirnya si C pergi menemui si B dan ngasih syafaat untuknya, maka ini boleh. dan perbuatan ini berpahala. Oleh karena itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jika didatangi oleh seorang yang punya keperluan, beliau menoleh kepada kawan-kawannya dan mengatakan, "Ayo beri syafaat, kalian akan dapat pahala dan Allah tetapkan oleh lisan nabinya apa yang Allah kehendaki atau apa yang Allah sukai." Maka di sini Nabi perintahkan para sahabat untuk ngasih syafaat kepada sahibul hajat, orang yang bisa memenuhi hajat orang ini. Contoh syafaat yang lain yang dibolehkan adalah la wajabalaka haqqun ala saksin. Jika Anda punya kewajiban yang harus ditunaikan kepada seseorang, punya utang yang wajib ditunaikan, wajib dibayar. Wa rubama annaka idza tanazzalta anhu. Wajabalaka haqqun, punya piutang ala saksin pada seseorang. Punya piutang pada seseorang, ngutangi seseorang. Dan Anda berpandangan jika Anda melepaskannya hakada demikian, maka boleh jadi di masa depan orang tersebut meremehkan dan merobek kehormatan Anda. Maka dalam kondisi ini tidaklah mengapa Anda katakan pada pihak ketiga dan katakan, berilah syafaat untuknya di sisiku. Hatta tadhar anta bimadharin kawiyin, sehingga nampaklah Anda dengan posisi yang kuat, tidaklah kemudian takut di hadapannya dan terwujudlah maksud. Maka ini ada contoh syafaat akal-akalan, namun beliau nilai ini satu hal yang tidak mengapa. Jadi ada seorang punya piutang, seorang punya piutang pada A, ngutangi si A. Maka orang ini pengen mutihkan utangnya si A. Namun boleh jadi karena karakter orangnya dan sebagainya, dia khawatir si A ini tidak terima atau si A ini malah marah. Sebenarnya padahal dia boleh jadi agak kesulitan untuk bayar utang, namun gengsinya tinggi. Nah, maka kita ngomong kepada si B. Si B, tolong kamu Mbak ngomong sama si A, gimana-gimana mengkondisikan si A, kemudian kamu ngasih syafaat kepada aku. Sehingga nanti kesannya karena syafaat si B, saya putihkan utangnya si A. Karena syafaat si B, saya putihkan utangnya si A. Jadi saya enggak kemudian kayaknya cuma-cuma saja dengan si A. Maka si B diharap ini sudah dikondisikan. Si B ngomong kepada si A, ini gimana kamu kayaknya punya utang sama ini ya, gimana, karena ini boleh jadi akrab atau sebagainya, gimana bisa bayar utang dah? Ya sebenarnya agak kesulitan. Kalau gitu saya tak bantu ngomong. Insya Allah nanti diputihkan utangnya sehingga tidak perlu susah gitu. Saya ngomong yang bantu ngomong. Nah, karena si B ini dihormati sama si A, maka si A tidak kemudian keluar gengsinya. Saya itu tetap bisa bayar utang. Jangan dianggap saya itu miskin. Dianggap saya itu kiri. Karena ini si B ini dihormati sama si A, maka si A tidak salah paham. Ini cuma si B ini bermaksud untuk nolong, saya bantu supaya kamu enggak perlu susah mikirkan utangmu. Akhirnya si A mengatakan, "Oh iya." Padahal si B ini suruhannya kita. Setelah si B, oh ya, ah, baru ngomong ke kita. Baru ngomong ke kita, oh ya saya putihkan utangnya. Terus si B kemudian kembali ngomongkan si A, atau kemudian saya ngomongkan si A, utangmu sudah saya putihkan karena si B sudah nemui saya dan ngomong gini. Ya. Oke, ini rekayasa dalam syafaat. Ya. Namun kata beliau ini satu hal yang hukumnya boleh. Kesimpulannya, syafaat dalam hal yang perkara yang haram, bukan perkara yang haram, itu bagian dari berbuat baik kepada orang lain. Sehingga termasuk dalam surat An-Nisa ayat yang ke-85. Maka di sini kita jumpai Syaikh Ibnu Utsaimin hanya menjelaskan judul syafaat dan tidak memberikan penjelasan untuk secara khusus tidak memberikan penjelasan untuk hadis yang pertama ataupun hadis yang kedua. Hanya sekilas saja. Mungkin bisa saya bacakan. Nah, di hadis yang pertama dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Isfa'u tu'jaru." Dalam kalian memberi syafaat, niscaya kalian akan dapat diberi pahala dan Allah akan menetapkan melalui lisan nabinya apa yang Allah cintai dan apa yang Allah sukai. Nah, apa yang dimaksud dengan Allah menetapkan melalui lisan nabinya apa yang Allah sukai dan apa yang Allah kehendaki? Maka makna kalimat ini, anama yakunu min qada'i hajati sa'il, bahasa yang terpenuhinya hajat seseorang ataukah tidak, itu akan terjadi berdasarkan kehendak Allah dan takdirnya. Artinya, boleh jadi syafaat itu tidak dikabulkan. Namun meskipun syafaat itu tidak dikabulkan, ana syafi' ma'jurun ala kulli halin, pemberi syafaat tetap dapat pahala. Bantu ngomongkan itu dapat pahala meskipun ternyata yang dinegosiasi enggak mau bantu. Enggak mau nolong. Sebagaimana di Sahih Bukhari karya Ibnu Battal, artinya orang yang memberi syafaat ma'jurun ala kulli hal, dapatkan pahala apapun kondisinya meskipun usahanya sia-sia tidak membuahkan hasil. Meskipun tidak sukses permintaannya, dan maknanya bahasanya seorang itu tidaklah berbicara kecuali dengan kehendak Allah, Allah lah yang menggerakkan lisannya dan yang membolak-balikkan hatinya. Kalau penjelasan yang lain dari Ibnu Hajar untuk kalimat tadi, beliau katakan, dan Allah akan menetapkan melalui lisan Rasulnya apa yang Allah kehendaki, yaitu Allah nampakkan melalui lisan Rasulnya melalui wahyu atau ilham apa yang Allah takdirkan dalam ilmu Allah, kalau itu akan terjadi. Mana global hadis ini sebagaimana di Mirqatul Mafatih, Sarah Miskatul Masabih, beliau katakan, "Idza arada sahibu hajatin hajatahu alayya," jika ada orang yang punya kebutuhan, maka sampaikan kebutuhannya kepadaku. "Isfa'u lahu ilayya," hendaklah kalian memberikan syafaat untuk orang yang punya hajat ilayah dengan ngomong kepadaku Nabi. Karena jika kalian memberikan syafaat untuknya, maka kalian mendapatkan, karena telah melakukan kegiatan syafaat, kalian mendapatkan pahala. Baik aku terima syafaat kalian atau tidak, baik diterima syafaat kalian ataukah tidak diterima. Sedangkan waqdillahu ala lisani rasulihi, artinya Allah perjalankan melalui lisannya, lisan rasulnya, masya'a, apa yang Allah kehendaki. Artinya jika aku penuhi hajat orang yang punya hajat karena syafaat kalian, maka itu dengan takdir Allah. Jika aku tidak memenuhi hajatnya, maka itu juga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di penjelasannya di Mulla Ali Qari itu adalah perintah Nabi kepada para sahabat, siapa yang tahu ada seorang muslim punya hajat, maka hendaklah kalian disyafaat dengan ngomong kepadaku. Dengan ngomong kepadaku. Maka nanti jika dan meskipun syafaat kalian itu tidak saya terima, kalian tetap dapat pahala. Kalian tetap dapat pahala. Dan terwujud dan tidaknya hajat orang tersebut itu adalah kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan melalui lisan nabinya apa yang Allah kehendaki. Jadi maknanya, jika aku penuhi hajat orang tersebut karena syafaat kalian, maka itu karena takdir Allah. Jika tidak aku penuhi, maka itu juga karena takdir Allah. Atau penjelasan yang lain untuk hadis ini, penjelasan yang lebih detail, maka sabda Nabi isfa'u tu'jaru ini menunjukkan syafaat itu satu hal yang dianjurkan. Dan kata-kata tu'jaru berpahala ini senada dan sejalan dengan surat An-Nisa 58. Maka amal soleh memberikan syafaat itu satu hal yang berpahala, baik hajatnya itu terwujud ataukah tidak terwujud. Fa'ajruhu 'alallahi, ada jaminan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang ini telah melakukan usaha dan upaya untuk menolong saudaranya. Kemudian wa yaqdillahu 'ala lisani nabi ma ahabba, artinya apa yang Allah takdirkan itulah yang terjadi. Dan mungkin bisa kita simpulkan dari hadis ini dan hadis yang kedua di Riyadhus Shalihin setelahnya, bahasanya diterimanya syafaat bukan satu keharusan. Wa yaqdillahu ala lisani ma syaa, artinya layalzam, maka tidaklah mesti terwujud perkara yang kalian mintakan. Syafaat kalian itu belum tentu terkabulkan. Akan tapi anda dan kalian yang telah melaksanakan amal yang mulia ini, yang telah berupaya untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, kalian mendapatkan pahala karenanya. Kemudian hadis yang kedua di Riyadhus Shalihin di bab syafaat, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang kisah Barirah dan suaminya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Barirah, "La roja' tihi, seandainya engkau mau kembali kepada suamimu." Maka Barirah yang cerdas mengatakan, "Wahai Rasulullah, ta'muruni, apakah ini perintah? Perintah darimu kepadaku?" Maka Nabi katakan, innama ashfa'u, aku hanyalah ngasih syafaat. Jika demikian, maka Barirah mengatakan, la hajatali fihi, saya tidak butuh murid. Maka ada ketika itu ada keluarga suami istri, dua-duanya budak. Yang laki-laki namanya Mughits, kemudian yang perempuan namanya Barirah. Singkat cerita, Barirah ini dimerdekakan oleh Aisyah. Barirah ini milik salah satu seseorang, dibayar dan dibeli oleh ibunda Aisyah, kemudian dimerdekakan. Maka jadilah dia wanita merdeka dalam keadaan suaminya masih budak. Maka ketentuan dalam ajaran Islam, jika suami istri ini awalnya budak, kemudian suaminya jadi merdeka, maka istrinya tetap istrinya. Tapi kalau yang merdeka itu istrinya, suaminya masih budak, maka istrinya ini diberi pilihan. Boleh tetap, jika mau boleh lanjut tetap jadi istri dari laki-laki yang statusnya budak, alias itu status yang rendah. Boleh juga jika memutuskan saya tidak mau, saya cari lelaki yang merdeka saja, cari lelaki yang lain yang orang merdeka. Ini kalau kemudian punya suami budak, ini gak bisa diminta nganter jalan-jalan. Dia minta nganter jalan-jalan, gak bisa ini. Ada tugas dari majikan, ada ini. Lebih sulit waktunya untuk istrinya. Lain hanya kalau punya suami merdeka. Nah, mungkin kurang lebih demikian. Nah, maka ada waktu untuk menimbang. Setelah begitu resmi merdeka, perempuan ini, perempuan yang budak kemudian jadi merdeka, ini punya kesempatan untuk berpikir, memutuskan lanjut bersama suami atau pisah. Nah, menimbang-nimbang tadi, Mughits menampakkan kalau betul-betul cinta sama Barirah. Namun kelihatan kalau Barirah tidak suka sama Mughits. Di lengkapnya cerita, Mughits ini ngintili Barirah, kemana Barirah pergi, sambil berderai air mata mengemis cintanya Barirah. Tolong jangan memilih pisah dariku. Sampai Nabi kasihan. Sampai Nabi mengatakan pada Abu Bakar atau yang lain, lihatlah Abu Bakar, betapa besar cinta Mughits kepada Barirah dan betapa besar bencinya Barirah sama Mughits. Barirah sama Mughits. Akhirnya Nabi menemui Barirah dan mengatakan yang baru saja kita baca, gimana kalau balik saja sama Mughits, enggak usah pisahan. Maka Barirah cerdas, wahai Nabi, ini perintah yang saya harus sami'na wa ato'na, kalau ini ataukah ini negosiasi dan penawaran, ini syafaat. Nabi katakan, ini bukan perintah seorang Rasul, ini negosiasi dan penawaran. Maka Barirah mengatakan, kalau itu penawaran saya tidak butuh sama Mughits. Itu gambaran cerita utuhnya atau penjelasannya. Nah, Barirah dulunya adalah budak. Ada yang mengatakan budak Bani Mughirah dan ada yang lainnya. Suaminya Mughits juga budak. Barirah merdeka, dan jika seorang perempuan merdeka maka dia punya hak pilih untuk tetap bersama suaminya yang budak atau meninggalkan suaminya, karena sekufu dalam hal ini tidak ada. Sehingga wajarlah Barirah mendapatkan hak pilih dan dia memilih untuk berpisah dari suaminya, padahal suaminya sangat luar biasa mencintai Barirah. Karena yuhibbuha hubban syadida, Mughits itu cinta luar biasa sama Barirah. Sebagaimana terdapat dalam riwayat yang lain, kana yatba'uha. Mughits ini ngintili Barirah, ngikuti Barirah. Wa yakafkifu dumu'ahu yabqi 'ala firaqiha, sambil berderai air mata, sambil berlinangan air mata, bercucuran deras air mata. Maka tatkala Nabi melihat betapa besarnya cintanya Mughits kepada Barirah, aqalahu, Nabi kasihan sama lelaki yang patut dikasihani ini. Maka Nabi menemui Barirah dan mengatakan, "Lau roja'tihi, gimana kalau balik saja kepada suamimu?" Yeah. Artinya, "Lau roja'tihi lakana ajran, lakana thawaban, lakana hasanan." Seandainya kamu mau balik, itu berpahala, itu kasihan sama lelaki yang menderita. Kasihan sama orang yang patut dikasihan, itu berpahala. Atau satu hal yang baik. Namun, ini tidak menunjukkan sebuah keharusan. Cuma ini menunjukkan keinginan terjadinya hal semacam ini. Maka ini bukanlah perintah yang tegas dan jelas. Oleh karena itu, Barirah mengatakan, maka Nabi cuma mengatakan, "Seandainya engkau kembali kepada suamimu." Maka Barirah mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah engkau perintahkan aku untuk kembali kepadanya?" Dalam riwayat yang lain, Barirah bertanya, "A'amirun am syafi'un?" Wahai Nabi, engkau adalah orang yang memerintahkan atau orang yang memberi syafaat? Maka Nabi mengatakan, "Innama asyfa'u, aku hanya ngasih syafaat." Kalau itu perintah, tentu wajib taat pada sang Rasul. Sami'na wa ata'na dengan sang Rasul. Dan namun kalau itu bukan perintah, ya maka berarti ada pilihan yang lain. Maka potongan hadis ini jadikan dalil oleh para ulama bahasanya hukum asal perintah Nabi itu wajib, kecuali jika ada indikator yang membelokkannya kepada makna yang lain, semisal makna anjuran. Karena Barirah mengatakan, "A'amirun am syafi'un?" Wahai Nabi, apakah ini perintah sehingga wajib saya laksanakan ataukah syafaat? Maka Nabi sampaikan kalau beliau tidak memerintah, cuma ngasih syafaat. Maka ini menunjukkan bahwasanya hukum asal perintah wajib ditaati. Jadi kaidah dalam ilmu usul fikih. Kemudian dan hadis ini dalil bahwasanya syafaat tidak wajib diterima meskipun yang ngasih syafaat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan dalil hadis ini dan hadis sebelumnya, dua-duanya jadi dalil bahwasanya menerima syafaat bukan satu keharusan namun satu perkara yang bagus. Akan tapi jika seorang itu berpandangan bahasanya yang lebih maslahat itu tidak menerima syafaat, maka mungkin baginya untuk menolak dengan bahasa yang halus. Adapun jika menerima syafaat, maka itu satu hal yang baik. Ya, maka ringkasnya kemudian Barirah mengatakan, atau Nabi mengatakan, aku hanya memberikan syafaat. Kemudian Barirah mengatakan, la hajatili fihi, aku tidak butuh muris. Artinya, ya memang Barirah ini sudah tertekad bulat, ya, tidak menginginkan muris. Ya. Ma'annahu u'tiqa fi ma ba'du. Perlu diketahui, pada akhirnya nanti muris juga merdeka. Fa'adha yata'alaku bisyafa'at. Ya, demikian yang kita baca, kita kaji kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa irta'u anna alhamdulillah bil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih.